rasa merinding aku jadinya. Dia kecupkan Semongko ni gede, enak rasa ni. Semongko ni cilik, ya podo ae. Bunder bentuk e, semongko jenengi. Alus kulit e, enak rasa ni. Kita bersenang-senang

dunia hari ini begitu tak berarti, tak berjalan cepat seolah tak peduli. Aqui. Membara, semakin hangat badan. asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, tak terlena oleh pesona alunan kopi. Terima kasih. Aku ramondo.